Maka kalau dia anak-anak yang belum mencapai usia balik, dalam minta izin juga dalam tiga waktu. Yang pertama mengkobles batul khodati al-fadri. Ini anan nasa iza zaka, iza zaka yakununa niyaman fi firasihim. Yang pertama sudah belum pas subuh. Karena orang di waktu tersebut kondisinya masih tidur di atas ranjangnya. Kalau sebelum pas subuh itu rata-rata orang masih tidur di atas ranjangnya. Dan namanya orang tidur malam. Sebagaimana kita orang itu punya pakaian tidur. Yang pakaian tidur suami istri itu tidak seperti yang dipakai ketika dia keluar kamar. Maka dalam kondisi itu jangan sampai anak-anak yang belum balik masuk ke kamar orang tuanya, jangan kondisi orang tua masih istri. Maka kamar harus dikunci. Kamar harus ada kuncinya kamar orang tua. Supaya tidak hebat anak untuk membuka pintu untuk masuk, dikunci. Yang kedua, waktu qailulah. Waktu qailulah ini tidur siang. Nadhirah biasanya di waktu-waktu zuhur, setelah zuhur atau sebelum zuhur. Qailulah ini seingat saya waktu sebentar sebelum zuhur. Sebentar sebelum zuhur. Ini biasanya ada waktu tidur. Maka itu kebiasaan yang ada. Ini yang menjadi patokan. Kebiasaan orang kita Indonesia mungkin tidurnya adalah pada zuhur. Sebelum zuhur ini biasanya tidak tidur. Biasanya lebih dari jam 1 ke atas lah. Atau istirahat antara setengah satu sampai jam 1 dan semisalnya. Itu kebiasaan. Maka kondisi istirahat siang ataupun tidur siang ini juga kadang menggunakan pakaian-pakaian yang hanya dipakai dalam kamar, yang tidak bisa untuk keluar. Ini juga hendaknya seorang atau orang tua mengajari anak kalau mau masuk di waktu itu minta izin. Di anak ini sana kot bahu sabahu ma'alihi dalikal halah. Karena seseorang kadang menanggalkan pakaiannya bersama istrinya di waktu tersebut, kondisi siang itu. Ya, ini hal yang Allah Maha mengetahui. Ada di antara hamba-hambanya yang ia bersama dia di siang hari, yang dia yang biasa dia terdapat di malam hari bersama istrinya, kadang juga siang hari. Allah Maha tahu. Maka di akhir ayat mengatakan wallahu alim hakim. Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Dalam menetapkan hukum, dalam mengajari adab-adab, Allah Maha bijaksana. Yang ketiga, wa min ba'di salat isya. Waktu ketiga adalah setelah salat isya. Yaitu waktu naum, karena itu adalah waktu tidur. Wa yu'marul khadamu as-sigaru wal atfalu ala yahdamu ala ahli bait fi hadhihi al-ahwal. Maka pembantu-pembantu dan anak-anak kecil yang belum balik itu diperintah agar jangan langsung masuk kepada tuan rumah dalam keadaan atau dalam waktu-waktu tersebut, waktu setelah salat isya. Nah, ini juga tuntunan Allah bahwa salat isya itu waktu kita yang terbaik adalah secara untuk pintu. Terbaik. Tidak biasakan untuk salat isya itu keadaan dan sebagainya yang tiada gunanya. Jadi utama salat isya itu untuk menutup pintu urusan dalam rumah tangga. Lima yusa ayakuna rajul ma'alihi au nahwi dzalika al-ahwal. Karena dikhawatirkan seorang itu dalam atau di waktu selesai itu dalam kondisi bersama istrinya atau keadaan semisal itu. Bersama istrinya berdua

25.000 dengan nasi. Lauk ini. Ini lauknya lebih dari 45. Tambah sayur ini, tambah es dan sebagainya. Dengan harga yang tinggi. Itu semua diantara bentuk kelebihan. Dan bahkan di sebagian tempat, sehingga karena kelebihan makanan yang disediakan itu menyisakan makanan yang banyak yang kemudian tidak termakan. Kemudian hanya sekedar untuk dibuang. Ini termasuk hal yang mubazir. Walilahilal masorif alati tuskilu atikis sadab khairogibuna anisdiwati syar'i khairogibuna anisdiwati syar'i. Ataupun yang lain yang merupakan hal-hal yang memberatkan pundak para pemuda sehingga mereka menjauh dari pernikahan yang syar'i. Kenapa? Bebannya berat, mahalnya mahal, biaya resepsinya terlalu berat dan misalnya. Nah, orang mau masuk kopi dulu, mau cuci nikah. Sebenarnya sudah punya keinginan siap, tapi melihat hal semacam itu membuat dia mundur. Orobama tolabul bago asaria. Asal tadi orang-orang yang pikirnya cepat itu dah tidak usah nikah, cari aja di jalan-jalan macam itu. Yang itu terpenuhi kebutuhannya. Karena dengan dari orang-orang nakal, biaya enggak sebenarnya itu bisa terpenuhi apa yang dia maukan. Maka orang yang menyimpang pemikirannya dia seperti itu. Maka ini jadi kewajiban orang tua untuk menasihatkan anak-anaknya agar jangan terlalu mahal dalam hal mahal. Tetapi akhir kali malah justru orang tua yang memperbuat mahal. Mahal. Mahalnya kadang yang menyimpang orang tua adalah anaknya itu sudah terserah mau rumah apa saja. Tapi pada orang tuanya yang menyatakan harus ini dan sebagainya. Ini yang terberat. Walala bena min ben wabanat ayu talibul aba fizziwa. Dan banyak anak-anak laki-laki atau perempuan itu meminta kepada bapaknya untuk dinikahkan. Kalau sudah siap, minta dinikahkan. Wa tasirul atau yasirul muhuro taksian lirziwat dan meringankan maharnya dalam rangka untuk memotivasi agar mudah pelaksana pernikahan. Agar mudah. Ini anak-anak mengatakan orang tuanya ketika orang tuanya itu mungkin kalau menikahkan harus menentukan mahar demikian, maka dengan si anak agar mahar dasar semacam itu yang mudah saja supaya jangan berat si pria untuk mudah menikah. Yang syabu aladhi yasrifuhum yusrifuhum yusrifuhum al-mafatih wal-maghriyat wa yafadulahum sihatahum wa tinahum wa syarafahum. Yang dengan pekan yang syar'i itu akan menjauhkan atau menyelamatkan dia dari kerusakan, dari maghriyat, dari tipuan-tipuan syaitan, menjaga mereka tetap sehat, menjaga agama, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya dengan nikah yang syar'i. Maka semua pihak itu punya peran untuk pelaksanaan nikah yang syar'i sehingga para pemuda, para pemudi itu bisa mendapatkan kebutuhannya dengan mudah terpihara. Kemudian terkait dengan izin masuk juga di sini terkait dengan pendidikan di ma'had atau madrasah. Dalam hal izin masuk, kata Syekh Muhammad bin Jamil Jenuh, min adabil mu'allim wal mu'allimah yuhsinu bil mu'allim wal mu'allimah ayyura'u fitrati ma yali. Termasuk juga ada para pengajar baik laki-laki atau perempuan, maka dipandang baik seorang mu'alim atau mu'alimah untuk memperhatikan dalam pelajarannya hal-hal berikut. Dalam praktek belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ilqa'us salam ala tulladi inna dukulihi bilafdin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menyampaikan salam kepada para murid ketika masuk. Termasuk dengan lafaz yang makruh dalam saat kita assalamualaikum

tanda bahwa hatinya seharusnya itu baik. Dan itu merupakan suatu kelebihan yang luar biasa. Rasulullah mengisahkan, Rasul menceritakan ada seseorang yang bakal masuk surga, bakal datang. Nah ini kalian akan melihat seorang yang calon penghuni surga. Dikatakan Rasulullah, maka datang seorang. Nah, sholat, kemudian setelah itu salam pergi. Terus besok lagi Rasulullah kumpul dan sahabat kamu lagi. Kalian akan melihat seorang calon penghuni surga. Datang lagi orang tadi, orang yang kemarin datang. Sholat kemudian pergi. Rasulullah harus berjalan lagi. Lagi. Bakal kalian melihat seorang calon penghuni surga. Orang itu lagi datang lagi. Maka beberapa sahabat itu penasaran. Aku akan melihat seperti apa sih namanya. Kok Rasul mengatakan dia itu calon penghuni surga. Penasaran sekali. Sedangkan dia, kalau tidak salah, Abdullah bin Amr bin Ash, yang kalau baca Quran bisa khatam sehari, kemudian kalau puasa bisa tiap hari puasa kuat. Ya ini pada dia orang yang ma'ruf sangat kuat ibadahnya. Tapi enggak pernah dikatakan ini teman-teman saja. Untuk dia enggak pernah dikatakan, dikatakan untuk dia. Tapi kok orang tadi tiga hari berturut-turut dikatakan demikian. Maka sungguh penasaran. Seperti apa ibadah di rumah? Akhirnya dia mendatangi orang tersebut di sampai ke rumahnya. Dan minta izin untuk boleh nginap di rumahnya. Hanya diizinkan. Hari pertama dia dapati malamnya tidak sholat malam, siangnya tidak puasa. Awalnya biasa saja, nggak ada sholat malam, nggak ada puasa siang. Kata Abdullah, mungkin besok, mungkin ini lagi tidak puasa atau dia lagi capek sholat malamnya. Hari kedua dia ingin habis itu, malamnya nggak sholat, siangnya nggak puasa. Mungkin masih busuk. Hari ketiga demikian. Akhirnya Abdullah, kayaknya kok amalnya kok kecil ini kayaknya. Artinya kalau dia malamnya baca Qur'annya, puasanya masya Allah diakui. Maka dia tanya, wahai Abdullah, apa semuanya amalmu yang luar biasa, yang istimewa sehingga kamu diberikan oleh Rasulullah demikian-demikian kalau kamu surga. Kata sahabat tersebut, tidak ada lain kecuali yang kamu lihat di sana dari yang lain. Maka Abdullah semakin mengatakan kecil sekali yang mana? Kok kecil? Akhirnya dia pulang minta izin dengan kesimpulan kok seperti itu, cuma segitu hanya. Akhirnya melangkah beberapa langkah dia pulang dipanggil. Tidak ada lain yang kamu lihat saja, hanya saja hatiku tidak punya rasa apa-apa kepada sama mukmin. Hatiku tidak punya rasa apa-apa terhadap orang-orang mukmin. Kata Ahmad tadi. Maka Abdullah wadzaka la'ata, itu yang aku tidak mampu. Itu yang aku tidak mampu. Ini bersih hatinya kepada sama mukmin. Sehingga ini tadi kaitannya dengan senyum kalau ketemu dan sebagainya. Ini pertanda dalam hati itu enggak ada sesuatu rasa kepada saudaranya yang tidak mengenakan. Ketemu biasa. Walaupun mungkin punya hubungan hutang piutang, tapi tidak membuat bertemunya itu terhalang oleh hutang. Kadang orang ketika hutang itu sudah lama enggak jadi mau nyaut kok tidak bisa-bisa. Akhirnya malu ketemu. Padahal si yang mengutangi pun tidak menuntut pun tidak nagih-nagih. Tapi perasaan sendiri, tidak enak ketemu orang itu. Kalau duduk, pilih tempat yang agak menjauh dan sebagainya. Ini ada rasa, walaupun sebenarnya itu bukan sesuatu yang rasa jelek, tetapi rasa tidak enak, rasa malu, karena rasa tidak enak. Kadang-kadang ketemu menjadi menghindar. Maka rasa-rasa yang ada dalam hati seorang muslim kepada saudaranya itu ketika dia itu bersih dari hal-hal yang tidak mengenakkan, apalagi yang berupa kebencian, hasad, dengki, dendam, itu yang bisa merusak hati, merusak persaudaraan. Maka bersih semua itu sudah cukup mendapat kemuliaan besar. Karena apa? Karena seorang sahabat, ini dari Khalifah Imam Ahmad dalam musnadnya, seorang sahabat yang hatinya bersih semacam itu dalam hubungannya dengan saudaranya, dilewatkan ini, tolong bangun di surga. Sampai 3 hari berturut-turut. Semacam itu. Menunjukkan betapa tingginya fadilah orang yang memiliki hati yang bersih kepada saudaranya. Maka di sini, kata Allah, kaitannya, tabassumu kafi wa ja'alka sadaqa. Senyummu kepada saudaramu itu sudah kok. Senyum ketemu saudara sudah merupakan sedekah. Yakni pertanda hati yang bersih kepada saudaranya. Maka ini bagi para pengajar untuk memulai dengan senyum dan semisalnya. Yang ketiga, pada ujarti fi khutbatil hajah, ya fi khutbatil hajah. Nabi kana Rasul sallallahu ya satu hobia kalamahu wa nafsuhu innal hamdalah nahmaduhu. Memulai pelajaran dengan membuka dengan khutbatul hajah yang Rasulullah biasa membuka perkataannya dengan kalimat tersebut, nafsnya innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du ila akhir khutbah sampai akhir khutbah. Khutbah pembuka yang itu merupakan khutbah yang sudah ma'ruf bagi ahli sunnah, sering masing-masing dibuka dengan khutbah tersebut. Dan ada seorang ulama yang mensyarah khutbah ini dengan syarah yang luar biasa. Seingat saya adalah Syekh Muhammad Nasir Al-Albani mensyarah tentang khutbatul hajah ini, disyarah apa penjelasan atau kandungan yang terdapat dalam khutbah ini yang luar biasa yang kita butuh untuk belajar ini. Dan itu juga belum sempat baca, belum mendapatkan kitabnya. Tapi ada syarah khusus tentang khutbah hajah ini. Yang dapat istimalu kalimat tayyib ma'atulab. Mempergunakan kalimat-kalimat yang baik ketika berbicara dengan murid. Fayaqulu litalib al-muhsin ahsanta. Maka mengatakan kepada seorang murid yang telah berlaku baik dalam membaca, dalam menjawab pertanyaan dan sebagainya, dikatakan ahsanta. Bagus. Dalam bahasa itu. Baik kamu. Baraklahfiq. Atau baraklahfiq. Atau disambung asanta baraklahfiq. Semoga Allah memberkati. Wa yaqulu thalib al-muhti asumka Allah wa hadaka. Sementara mengatakan kepada murid yang keliru, salah. Mungkin salah karena dalam membacanya. Atau salah menjawab pertanyaan. Dan mengatakan aslaka Allah, aslaka Allah wa hadaka. Semoga Allah memperbaikimu dan menyembuhkanmu dan semisalnya. Ini benar yang baik. Doa-doa yang semuanya menguntungkan. Bagi murid yang mungkin tidak pintar, doanya ini cocok. Ada murid yang mungkin kemampuannya lemah, doa ini akan memperbaikinya. Bismillah. Fa Rasulullah yaqulu al-kalimah thayyibah sadaqah. Kata Rasulullah, kalimat thayyibah, perkataan yang baik, kalimat yang baik merupakan sedekah. Baru perkataan yang baik sudah merupakan sedekah. Maka seorang guru itu adalah memperhatikan kalimat-kalimat yang disampaikan kepada murid-muridnya. Kalimat-kalimat doa, barakallahu dan semisalnya mungkin dengan ucapan langsung atau dengan tulisan ketika mengerjakan PR dan dinilai atau ulangan dinilai. Yang mungkin dirinya jelek dikasih doa aslah kata Allah wahdah dan misalnya ini merupakan pertanda bahwa memang guru itu terus menginginkan kebaikan buat si murid. Karena tidaklah dia dianggap sebagai seorang guru atau pengajar kalau tidak menginginkan kebaikan buat si murid. Apa punya dia mengajar kalau tidak menginginkan muridnya lebih baik? Muridnya menjadi lebih pintar dirinya kalau bisa. Dan tidak merasa, tidak khawatir, nanti aku akan mengalahkan aku pinternya. Tidak ada pemikiran semacam itu. Yang diinginkan seorang guru adalah agar muridnya itu menjadi lebih baik dari dirinya. Lebih tinggi rezekinya dalam hal keimannya. Dalam hal keamalan, dalam hal amalannya. Lebih tinggi dari dirinya itu. Dia niat ikhlas. Itu inginnya sendiri. Maka doa-doa untuk murid itu sungguh penting diperhatikan oleh orang guru. Dengan lisan atau dengan tulisan. Yang kelima, istina bulkalam wa kalami ala disihi tajrihun awis tihza'un li'anabulat yata'allamuna minal mu'alim al-kalamatiyyid wal-kalamatiyyid. Menjadi perkataan yang mengandung tajrih. Yani pencatatan kepada murid. Mencatat si murid, kamu kok. Dan misal itu atau ini kurang baik, ini jelaskan misalnya, artinya yang kalam itu mengandung menjelek-jelekkan murid atau istihza, mengolok-olok. Kamu kok bodoh banget misalnya. Ini bentuk olok-olokan kepada murid. Walaupun murid itu ada, nanti akan dapat di dalam satu kelas ada murid yang kemampuannya itu benar-benar sangat rendah. Dia cari bagaimana itu peningkatannya, masya Allah, rendah sekali. Sementara yang lain yang di atas standar banyak, di atas standar. Tapi harus bisa menjaga. Jangan sampai lisan mengucapkan kata-kata yang justru memperburuk keadaan murid. Karena apa? Karena dengan kalimat yang jelek yang mungkin diaminkan oleh malaikat atau yang dikabulkan. Jadi murid yang busu terus yang misalnya. Jadi murid yang gak paham-paham. Atau syukur yang lebih lebih itu akhlaknya dan semisalnya. Yang penyebabnya adalah semacam itu. Kalimat yang jelas. Karena murid belajar dari guru itu perkataan yang baik maupun perkataan yang jelek. Gurunya sering memberikan julukan lakop-lakop kepada muridnya, si ini dan si itu, yang itu lakop yang tidak baik. Si yang muridnya tidak dapat dijulukin si pandir, yang murid yang pendek dipanggil dengan si kerdil misalnya. Ini murid akan niru gurunya, karena murid itu meniru dari gurunya kalam yang baik maupun kalam yang jelek sebenarnya ditiru. Kawan sebetulnya ini termasuk yang beradab guru kepada murid-muridnya. Masih banyak beberapa adab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil terkait dengan guru terhadap murid. Mungkin kita cukup sekian. InsyaAllah kita sambung pertemuan yang lain. Semoga sedikit yang kita baca pada hari ini Allah beri taufik untuk kita bisa memahami dengan baik. Dan lebih dari itu Allah beri taufik kita untuk bisa mengamalkan dengan benar dengan yang Allah bimbingkan kepada hamba-hambanya. Dan semoga Allah terus bimbing diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita dengan taufiknya untuk itu kemudian atas kebaikan yang Allah cinta, Allah beri baik, dan Allah beri umur dengan khusnul khatimah. أخذ دعونا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفضل أخبرك المجلس أن أخبرك الله فيكم.